Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab minasyirki ayyastagisa bighairillah aw yad'uwa ghairahu. Di antara kesyirikan beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita masih menyebutkan tentang bantahan kepada sekelompok orang yang mengatakan bahwasannya para wali mereka bisa mengatur sebagian dari alam raya ini, baik pada masa hidup mereka ataupun setelah mereka meninggal dunia. Yang mereka istilahkan dengan wali abdal, nuqoba, atau autad, atau nujaba, atau wali kutub, dan lain sebagainya. Ini dibantah oleh Asy-Syaikh Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi dalam kitabnya. Nah, Saifullah ala man kadaba ala awliya'illah. Pedang Allah kepada orang yang berdusta atas wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ucapan mereka yang mengatakan bahwasannya para wali memiliki tindakan-tindakan pengaturan-pengaturan terhadap sebagian alam raya ini pada masa hidup mereka, ini dibantah oleh firman Allah Subhanahu wa taala, a ilahumma Allah. Apakah ada ilah Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan kalau meyakini bahwasannya para wali itu mengatur sebagian alam raya, berarti ada yang berserikat dalam pengaturan alam raya ini antara Allah dan para wali tersebut. Sementara pengaturan, penciptaan ini hanya hak Allah saja. Ketika meyakini ada yang mengatur alam raya ini selain Allah Subhanahu wa taala, ketika meyakini ada yang menciptakan alam raya ini selain Allah Subhanahu wa taala, jatuh ke dalam kesyirikan dalam masalah rububiyah. Nah, dan juga Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, hak Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan memerintahkan. Dan juga Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ardi. Milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ta ayat-ayat yang menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang menyendiri dalam penciptaan, pengaturan, penentuan, dan sifat-sifat rubiyah yang lainnya. Ya. Adapun selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sedikit pun dari hak-hak tersebut. Semua di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah yang mengatur mereka. Allah yang memiliki mereka. Allah yang menghidupkan mereka. Allah yang menciptakan mereka. Dan Allah juga yang mematikan mereka. Nah. Sehingga Allah menyatakan, hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada yang menciptakan selain Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya, tidak ada sama sekali yang menciptakan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang telah meninggal dunia, nah, dari kalangan para nabi ataupun para wali, mereka tidak bisa mengatur alam raya ini. Ketika masih hidupnya, apalagi ketika sudah meninggal dunia. Nah, tidak mendengar apa permohonan dari orang-orang yang meminta-minta kepadanya. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ كِتْمِيرٍ. Dan orang-orang yang kalian seru selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak memiliki walaupun hanya sebesar kulit alis saja. Ya, walaupun kulit yang sangat tipis sekali, mereka tidak mampu untuk menguasainya. Nah, in tad'uhum la yasma'u du'akum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya pun mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkannya untuk kalian. Ini keadaan orang-orang yang diseru diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa mendengar doanya orang-orang musyrik yang berdoa kepadanya. Walaupun mendengar, tidak bisa mengabulkannya. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat mereka mengkufuri kesyirikan kalian. Berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan kepadanya. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Dan tidak ada yang memberitahukan kepadamu seperti zat yang maha mengetahui. Wa dzakara ayatin fi hadzal ma'na. Kemudian Syekh Sunullah rahimahullahu taala menyebutkan ayat-ayat yang semakna dengan ini. Summa qol, kemudian beliau mengatakan, fa qawluhu fil ayati kulliha min duni ay min ghairihi. Dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat semuanya disebutkan min dunihi. Ya. Maknanya adalah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu amun yadhulu fihi. Man i'taqadathu min waliyyin wa syaitanin tastamiduhu fa illam yaqdir ala nasri nafsihi kaifa yamuddu ghayrahu. Ini umum sifatnya, ya, masuk di dalamnya orang yang meyakininya, ya, baik dari kalangan wali syaitan, ya, yang engkau meminta bantuan kepadanya. Maka apabila dia tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri, bagaimana menolong yang lainnya? Sesembahan-sembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, secara umum mereka tidak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi menolong yang lainnya. Fa'innahu amun yadkhulu fihi man i'taqadtahu min waliyin wa syaitanin tastamiduhu fa'in lam yaqdir ala nasli nafsihi kaifa yamutu ghairahu. Apabila tidak mampu untuk menolong dirinya, bagaimana mungkin dia bisa menolong yang lainnya? Ila an qala inna hada la qawlun wakhimun wa syirkun azim. Sampai beliau mengatakan, Syekh Sunullah, sesungguhnya ini ucapan yang jelek, ucapan yang batil dan kesyirikan yang besar. Ketika menyatakan bahwasanya para wali ini ya, memiliki tindakan-tindakan berupa pengaturan kepada sebagian alam raya ini, baik pada masa hidup mereka ataupun setelah meninggalnya. Ya. Ini masuk di tengah-tengah mereka dengan sebutan tadi wali kutub, ya, atau nukoba, nujaba, nah, atau wali abdal. Ya, menyatakan wali ini mengatur sebagian alam raya ini ketika masih hidupnya ataupun sesudah meninggal dunia. Ya, ini kesyirikan yang sangat besar. Syirik dalam masalah rububiyah. Nah, dikatakan tauhid, sebagaimana kita ketahui ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan juga asma wa sifat, boleh juga kesyirikan. Ada kesyirikan dalam masalah rububiyah, uluhiyah, dan juga asma wa sifat. Nah, tauhid ifradullah bima yahtassu bih, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perkara yang khusus bagi Allah. Ini mana tauhid. Ya. Dan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan rububiyah, uluhiyah, dan juga asma wa sifat. Nah. Begitupun kesyirikan. Ya. Maknanya taswiyatu lillah bighairillah fima huwa min khasa'isillah. Menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syirik. Sehingga sebagaimana tauhid dibagi menjadi tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka syirik pun demikian. Ada syirik dalam masalah rububiyah, uluhiyah, dan juga asma wa sifat. Ya. Di antaranya tadi, meyakini ada yang mengatur alam raya ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, syirik dalam masalah rububiyah. Ya. Atau meyakini ada yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan, mengatur, memberi rizki, ini pun syirik dalam masalah rububiyah. Nah, seperti keyakinan orang-orang sufi tadi, ya, wali abdal, wali kutub, ini mengatur sebagian dari belahan bumi. Nah, ini syirik dalam masalah rububiyah. Ila an qala, sampai beliau mengatakan, wa amal qawlu bitasarrufi ba'dal mamat bahwa asna'u wa abda'u minal qawli bitasarrufi fil hayati. Adapun ucapan bahwasanya para wali tersebut memiliki tindakan mengatur sebagian alam raya setelah meninggal dunianya, ini lebih jelek lagi. Yeah. Lebih jelek lagi, lebih bid'ah lagi dari ucapan para wali itu mengatur sebagian alam raya pada masa hidupnya. Yeah. Ucapan yang mengatakan wali itu, wali kutub, wali abdal, mengatur sebagian alam raya pada masa hidupnya sudah merupakan kesyirikan, Ya. Sudah merupakan ucapan yang sangat jelek, apalagi menyatakan mereka pun mengatur alam raya juga setelah meninggal dunianya. Ini lebih jelek lagi. Qalla jalla dzikruhu, berkata Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia penyebutannya, innaka mayitu wa innahum mayitun, sesungguhnya engkau itu akan meninggal dunia dan sesungguhnya mereka pun akan meninggal dunia. Nah, sehingga kalau sudah meninggal dunia terputus dari amalan-amalan, tidak bisa melakukan amalan-amalan. Masing-masing sibuk bertanggung jawab dengan amalan yang telah dilakukannya di dunia. Nah, ini yang namanya mayit. Tidak bisa dia melakukan amalan-amalan lagi. Sementara keyakinan mereka bisa mengatur sebagian alam raya, padahal sudah meninggal dunia wali tersebut. Ini kesyirikannya sangat jelas sekali. Ya. Dan juga Allah mengatakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Ya. Nyawa seseorang Allah pegang ketika saat kematiannya. Ida kubidatul ruh tabi'ahul basar. Nah, apabila ruh itu dicabut, diikuti oleh pandangan mata. Nah, jadi orang yang Allah Subhanahu wa taala matikan, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Nah, wallati lam tamut fi manamiha, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Ya, Allah yang memegang semuanya. Nah, ketika seorang meninggal dan ketika seorang dalam keadaan tidur. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Ya, nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya Allah tahan. Tidak dilepaskan. Nah. Fayumsikul lati qada وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلْ أُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Dan Allah lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Nah, ayat ini jelas sekali bahwasanya orang yang telah ditetapkan kematiannya, maka Allah tahan nyawanya. Sementara orang-orang sufi tadi mengatakan wali yang telah meninggal dunia ini masih bisa mengatur sebagian alam raya. Padahal Allah mengatakan nyawa mereka itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilepaskan, tidak bebas untuk berbuat sekehendaknya. Beda dengan orang yang masih hidup, Allah lepaskan lagi nyawanya sehingga dia masih bisa berbuat, masih bisa beramal. Nah, dan juga Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa pasti merasakan kematian semuanya. Ya, siapapun dia, walaupun para nabi, walaupun para rasul, apalagi para wali, orang-orang saleh, atau kita semuanya, ya, pasti semuanya akan merasakan kematian. Nah, kullu nafsin bima kasabat rahinah, Dan juga Allah mengatakan setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Ketika seorang meninggal dunia, maka dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya ketika masa hidupnya. Tidak bisa kembali lagi ke dunia. Nah, ya, tidak ada istilah ruh gentayangan. Nah, apalagi pernyataan orang sufi tadi, walaupun dia meninggal dunia, ya, wali ini, tapi dia masih mengatur sebagian alam raya. Nah, walaupun telah meninggal dunia, tapi wali ini mendengar, katanya. Ya, mendengar doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Dan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Ini kesidikan sangat jelas sekali. Allah yang menyatakan dalam ayat tadi, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Walaupun mereka mendengar, kata Allah, mereka tidak bisa mengabulkannya untuk kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya doa itu hanya hak untuk Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan doa merupakan ibadah. Wa fil hadis, dalam hadis, idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu ila min salas. Apabila anak Adam, manusia, meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara. Ya. Rasulullah yang mengatakan ketika seorang meninggal dunia, terputus amalannya. Tidak bisa melakukan amalan-amalan yang lain. Nah, ini juga dalil bahwasanya kita beramal itu sampai ajal menjemput kita. Sampai kematian. Kenapa? Kalau sudah meninggal, tidak bisa beramal lagi. Nah, ya. Dan juga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amantakullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Yeah. Ini pun hasungan supaya kita terus beramal, melakukan konsekuensi daripada keislaman sampai ajal menjemputnya. Nah, kalau sudah datang kematian, nah, bukan waktunya lagi beramal. Terputus amalan-amalan. Ya. Rasulullah yang menyatakan bahwasanya orang yang meninggal dunia itu terputus amalannya. Tidak bisa lagi melakukan amalan-amalan. Sementara orang-orang sufi tadi, ya, menyatakan wali ini, wali kutu, wali abdal, walaupun telah meninggal dunia, masih bisa mengatur sebagian alam raya. Ya, padahal disebutkan oleh Nabi, terputus amalannya, enggak bisa beramal lagi. Enggak bisa berbuat lagi. Ya, ketika sudah meninggal dunia. Waktunya untuk menerima pembalasan dari amalan yang telah dilakukannya di dunia. Nah, ila min salas, kecuali tiga perkara. Maknanya tiga perkara ini, walaupun seorang meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Ya, sodakotin jariyah, sodakoh jariyah, begitu wakaf, atau yang semisalnya, wa ilmin yuntafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Walaupun telah meninggal dunia, terus pahalanya mengalir. Ya, wa waladin salihin yad'ulah, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, walaupun telah meninggal dunia, tapi punya anak yang soleh, terus mendoakan, memohonkan ampunan, terus pahalanya mengalir kepada kita. Nah, al-hadis. Fajami'u dhalika wa ma huwa nahuhu dalun 'ala inqita'il his wal harakah minal mayyit. Maka semua dalil-dalil tersebut dan yang semisalnya menunjukkan tentang terputusnya indra dan juga gerakan dari orang yang telah meninggal dunia. Nah, orang yang telah meninggal dunia dia terputus gerakannya, tidak bisa lagi berbuat, tidak bisa lagi bertindak atau beramal. Nah, wa anna arwahahum mumsakatun, dan ruh-ruh mereka itu ditahan. Nah, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Maka Allah Subhanahu wa taala menahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya. Ditahan jiwanya. Bagaimana mungkin dia bisa bertindak, berbuat. Nah, apalagi mengatur alam raya. Wa anna a'malahum munqati'atun an ziyadatin aw nuqsan. Dan sesungguhnya amalan-amalan mereka, perbuatan-perbuatan mereka terputus dari menambah atau mengurangi. Tidak bisa lagi menambah atau mengurangi. Ketika seseorang meninggal dunia, yang ada penyesalan. Kenapa dahulu tidak beramal soleh? Kenapa dahulu tidak bersedekah? Kenapa dahulu tidak menjadi orang yang soleh? Nah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Berinfaklah dari apa yang kami anugerahkan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Sehingga dia mengatakan, wahai Rabbku, seandainya engkau tangguhkan kematianku walaupun hanya sebentar saja, niscaya aku akan bersedekah dan aku akan termasuk di antara orang-orang yang soleh. Ini penyesalan orang ketika dia melihat kematian di hadapannya. Dia berharap kematian tersebut diundurkan walaupun hanya sebentar saja. Kemudian akan dia gunakan waktu tersebut untuk bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Tapi Allah katakan, وَلَا يُؤَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah tidak mengakhirkan, tidak menunda-nunda terhadap suatu jiwa apabila telah datang kematiannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika mati terputus amalan, tidak bisa melakukan amalan-amalan yang lain. Nah, baik menambah ataupun mengurangi. Fadalla dalika ala an laisa lil mayyiti tasarrufun fi dhatihi fadlan an ghairihi. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang telah meninggal dunia itu dia tidak bisa mengatur secara zatnya, dia enggak bisa mengatur. Terhadap dirinya saja tidak bisa mengatur dirinya. Fadlan an ghairihi, apalagi kepada yang lainnya. Nah, untuk mengatur dirinya saja sehingga bisa beramal ini beramal itu tidak bisa ketika seorang telah meninggal dunia, apalagi mengatur yang lainnya. Fa idza ajiza an harakati nafsihi fa kaifa yatasarrafu fi ghairihi. Maka apabila dia tidak mampu untuk menggerakkan dirinya saja, dikarenakan sudah meninggal dunia, bagaimana mungkin dia bisa mengatur kepada yang lainnya? Nah, sehingga sangat batil sekali keyakinan orang-orang yang menyimpang tadi dengan mengatakan wali ini walaupun telah meninggal dunia masih ikut hadir dalam pertemuan-pertemuan kita. istilahkan dengan hadroh atau lain sebagainya. Ya, bahkan telah dijelaskan sebagian mereka meyakini, ya, para wali ini ketika ada haul atau lain sebagainya, mereka hadir di tengah-tengah kita. Mereka mendengarkan apa yang kita ucapkan. Na'udzubillah. Ya, ini keyakinan-keyakinan yang syirik. Nah, ya. Bahkan sengaja mereka menyambut sambil berdiri, mengucapkan marhaban ya fulan, marhaban ya fulan. Ya. Ini terjadi tengah-tengah kaum muslimin yang tidak paham dengan masalah tauhid. Ya, terjatuh kepada kesyirikan. Menganggap ya para wali yang telah meninggal dunia tersebut hadir di majlis-majlis mereka. Ya. Bahkan tadi sampai menyambutnya dengan berdiri mengucapkan marhaban ya fulan, marhaban ya fulan. Nah, keyakinan yang batin. Wallahu subhanahu yukhbiru annal arwaha indahu. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya ruh-ruh itu di sisinya. Wa haula'il mulhidun yaqulun, sementara mereka orang-orang yang menyimpang, orang-orang berpaling mengatakan innal arwaha mutlaqatun mutasarrifatun. Bahwasanya ruh-ruh ini dilepaskan. Ya. Dan juga ruh-ruh ini bisa mengatur, bertindak. Lihat. Sementara Allah mengatakan ruh-ruh itu di sisinya. Ruh-ruh itu ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَوْ عَلَيْهَا الْمَوْتِ. Allah menahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematian kepadanya. Allah tahan. Allah yang menyatakan. Ya. Sementara mereka, ya, orang-orang yang menyimpang tadi mengatakan ruh-ruh tersebut dilepaskan. Sangat bertolak belakang. Qul a'antum a'lamu amillah. Katakan kepada orang yang semacam ini, apakah kalian lebih mengetahui dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Allah yang menyatakan ruh-ruh tersebut ditahan. Sementara kalian mengatakan ruh-ruh itu dilepaskan. Sehingga bisa mengatur alam raya. Bisa mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta kepadanya. Ya. Ini juga tadi dalil bahwasan enggak ada ruh gentayangan. Allah yang mengatakan payumsikul lati qada 'alaihal maut. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menahan. Nah, jiwa yang telah ditetapkan kematian kepadanya. Ya. Ditahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya. Sehingga ada ruh gentayangan. Nah, ya, sehingga usah takut dengan yang namanya tadi hantu ini lain sebagainya, ruh gentayangan si fulan. Walaupun misalkan matinya ya dengan cara yang tidak wajar, nah, ya, dibunuh atau bagaimana, nah, enggak ada istilah ruh gentayangan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala tahan ya jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya. Ya, enggak usah takut dengan hantu atau yang lainnya tadi. Nah, ya. Dan juga Nabi SAW menyebutkan tentang keadaan orang yang baik, yang soleh. Nah, ketika dicabut nyawanya, ya, dikapani dengan kapan yang bagus, putih, wangi, ya, diangkat ke langit. Kemudian ditanya, ruh siapa yang wangi ini, yang baik ini? Disebutkan namanya. Ini ruhnya si fulan bin fulan bin fulan. Ya. Nah, diterima oleh para malaikat dan juga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerimanya. Ya. Kemudian dikembalikan lagi ke bumi, melihat jenazahnya sedang dibawa ke kuburan dan mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Yeah. Dan ketika dikuburkan, dikembalikan lagi ruhnya kepada jasadnya tersebut untuk menerima nikmat kubur. Nah, yeah. Sehingga tidak ada ruh kentayangan. Begitu juga sebaliknya, orang yang jahat, orang yang jelek, ketika dicabut nyawanya, ya dibungkus dengan kapan yang berbau, yang jelek. Ya. Kemudian diangkat ke langit, ditanyakan, ruh siapa yang busuk ini, yang jelek ini? Sebutkan ruh Fulan bin Fulan. Ketika sampai kepada Allah, Allah tidak mau menerimanya. Dilemparkan ruh tersebut ke bumi. Ya. Ketika melihat jenazah sedang dibawa, dia mengatakan, nah, aina tadhabun, kemana kalian akan membawa jenazahku ini, dalam keadaan dia takut. Ketika dikuburkan, dikembalikan ruh tersebut kepada jasadnya, kemudian dia menerima siksa kubur. Sehingga ada yang gentayangan. Ya, buat apa takut kepada tadi hantu, ya istilah-istilah semacam itu. Atau istilah yang lainnya, nama-nama yang lainnya. Ya. Dengan alasan ini ruhnya gentayangan. Ya, enggak ada ruh gentayangan. Jadi Allah yang menahan ya, nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya. Nah, kalau orang yang tidur, ditahan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah lepaskan lagi. Ya, dengan ayat yang kita bacakan tadi. Allah yatawafal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Ya. Orang yang Allah tetapkan kematiannya, maka Allah tahan nyawanya. Sementara Allah melepaskan nyawa yang lain ya, sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, ini ayat-ayat sekali lagi membantah ya, ucapan orang-orang yang menyimpang tadi dengan mengatakan ruh-ruh itu dilepaskan. Ruhnya para wali itu terbebas. Ya, lepas, tidak ditahan. Nah, maka katakan, Kul a'antum a'lamu amillah. Katakan kepada mereka, apakah kalian lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah yang menyatakan menahan nyawa yang telah tetapkan kematiannya. Sementara kalian mengatakan nyawa para wali itu dilepaskan. Yeah. Siapa yang lebih mengetahui? Kalian atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yeah. Kalau mereka menyatakan kami lebih mengetahui, oh, sudah. Yeah. Terjatuh kepada kekafiran sangat besar. Mengaku lebih berilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Kalau mengatakan ya Allah lebih mengetahui, ya sudah tinggal tunduk kepada keterangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau mengakui bahwasanya Allah yang lebih mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Natabi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.